Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan sedikit daripada penjelasan tentang beberapa masail yang kemarin telah kita baca. Ini tuduhan ahlul batil terhadap ahlul haq dengan perkara-perkara yang mereka berlepas diri darinya. Dan disebutkan di situ beberapa perkara. Ada 4 atau bahkan 5 perkara. Masih tersisa 2 perkara yang belum terbaca penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan. Beliau menyatakan wa amma ramyuhum iyyahu bi tadzdzidid din, adapun tuduhan mereka terhadap ahlul haq bahwasannya ahlul haq mereka merubah-rubah agama. Ini tentunya merupakan bentuk daripada membolak-balikan fakta, karena mereka berada pada satu ajaran yang mereka ada-adakan dalam agama, dan mereka telah terbiasa dengan perkara-perkara tersebut. Di saat kemudian datang orang-orang yang membawa aturan-aturan agama yang ada pada masa Rasul yang telah ditinggalkan, mereka menganggap bahwa orang-orang tersebut merubah-rubah agama. Atau karena mereka berada di satu aturan yang mereka buat-buat sendiri dan mereka terapkan, kemudian ada para da'i-da'i Allah yang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada ajaran yang benar, yang telah banyak ditinggalkan. Maka mereka merasa terusik kepentingannya. Dan bahwasannya orang-orang tersebut, orang-orang yang fundamentalis, radikalis, orang-orang yang fundamental. Secara asal fundamental, asalnya, asal katanya itu bagus dalam artian orang-orang yang memiliki prinsip yang kokoh, memiliki asas dalam bertindak. Yaitu sekedar tuduhan. Entah mereka mendefinisikan apa fundamental. Yang jelas kita adalah sesuatu yang negatif konotasinya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebaikan, dan mereka orang-orang yang menginginkan kemaslahatan dengan tetap mempertahankan apa yang mereka ada-adakan, atau bapak-bapak mereka, leluhur mereka yang mengada-adakannya. Tidak peduli apakah bertentangan ataukah tidak dengan ajaran Rasul. Tapi perhatikan di sini, kama qala ta'ala an Fir'aun, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan kisahnya Fir'aun, ucapan Fir'aun. Kita tahu Fir'aun, bahkan setiap orang akan mengutuk dia dan menjelekannya. menjadi lambang daripada kerusakan. Bahkan mungkin para tirani sekalipun untuk saat ini akan memandang Fir'aun sebagai makhluk yang jelek. Sedangkan perbuatan-perbuatan Fir'aun banyak yang dilakukan oleh manusia-manusia saat ini. Allah menyatakan ucapan Fir'aun, ucapan yang dipandang seolah-olah dia adalah orang yang bijak. Dia mengatakan inni akhafu an yubaddila dinakum, aku khawatir Musa ini akan merubah-rubah agama kalian. Agama di sini maksudnya adalah cara pandang kalian, perilaku kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Ya, masuk di dalamnya adalah tradisi yang biasa kalian kerjakan, kalian lakukan, budaya kalian. Ini akan dirubah sama si Musa ini. Aku khawatir dia akan merubah-rubah ini semua. Atau dia akan menampakkan kerusakan di atas muka bumi. Padahal dia ahli fasad. Fir'aun itu sendiri ahli fasad, perusak. Tetapi dia dengan bahasa yang seolah-olah bijak menyampaikan kalimat-kalimat seolah-olah dia adalah orang yang ingin kebaikan, menginginkan kemaslahatan bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Wa ma uridu illa sabila rasyad, kata dia. Aku tidaklah menginginkan kecuali jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang baik. Ucapan dari seorang Fir'aun bisa sedemikian rupa. Jadi di sini syahidnya adalah bagaimana Fir'aun menuduhkan kepada Musa, sedangkan Musa adalah rasul dari rasul-rasul Allah, sebagai perusak, mengotak-atik agama, merubah-rubah agama, kalau bahasa kita sekarang ya, membawa ajaran baru. Ini perkara yang ternyata sudah menjadi sesuatu yang terus-menerus ya, bergulir dari semenjak dahulu, bukan perkara baru metode seperti ini untuk menjelekkan ahlul haq dan untuk menjauhkan manusia dari jalan al-haq. Wa ramyum iyyahum bi intiqasi dinil malik, dan menuduh ahlul haq bahwa mereka melecehkan keyakinan sang raja, melecehkan daripada aturan-aturan yang dibikin oleh sang raja, sang penguasa. Di sana ada penguasa membuat aturan-aturan. Datang dai ilallah menjelaskan tentang syariatnya, maka dibenturkan antara ajakan-ajakan dai ilallah ini kepada aturan-aturan yang sudah ada. Ini merupakan metode orang-orang jahiliyah. Kaqaulihim wa yadaruka wa alihatak, seperti ucapan mereka kepada Fir'aun, atau daru Musa, apakah kau akan biarkan Musa berbuat kerusakan di atas muka bumi? Musa wa qauman, Musa dan kaumnya, liyufsidu fil ardh, berbuat kerusakan di atas muka bumi. Wa yadaruka wa alihatak, di antaranya adalah ini, dan meninggalkan engkau serta meninggalkan peribadatan kepadamu. Alihatak ini ibadatan, meninggalkan peribadatan kepadamu. Fatanil mas'alatan, maka dua permasalahan ini hasolata min Fir'aun, terjadi, terhasilkan pada Fir'aun. Fi haqqi kalimi kalimillah kalimir rahman, Musa alaihi salam wa da'wati. Dua permasalahan tersebut, yakni memutarbalikkan fakta, menuduh ahlul haq hendak merubah-rubah agama, membuat kerusakan di atas muka bumi, dan yang kedua melecehkan aturan-aturan yang dibikin oleh penguasa. Ini terjadi pada Fir'aun terkait dengan kalimullah, kalimur rahman, Musa alaihi salam, dan dakwah daripada Musa. Wa tahdzirihi linnas min qabuliha, dan peringatan Fir'aun kepada orang-orang, yakni kepada rakyatnya, jangan sampai menerima dakwah seruan Nabi Musa. Dan Musa mendapatkan ancaman-ancaman dengan dipenjara, dengan dibunuh, dan semisalnya. Wa tadhahurihi bi madhari nasih lirra'iyah, dan dia menampakkan diri, yaitu si Fir'aun ini, dengan penampilan orang yang bijak, memberikan nasihat kepada rakyatnya. Ja'ahum an tariqatin nasiha wal muhafadzah 'ala din. Dia datang kepada mereka, kepada rakyatnya, ya, si Fir'aun ini, dalam bentuk nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, dalam rangka untuk menjaga eksistensi daripada aturan-aturan yang dia bikin. Agama ini maksudnya adalah aturan-aturan yang dia bikin, ya. Muhafadzah 'ala din, atau yang dibikin oleh leluhurnya. Dia mengatakan, si Fir'aun ini, ma'urikum illa ma'aro wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Tidaklah aku memiliki pendapat kecuali ya seperti apa yang telah aku ungkapkan, kata dia. Dan tidaklah aku memberikan pandangan ini kecuali jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini semua demi kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan daripada rakyat kita, kemaslahatan daripada negeri kita, kerajaan kita. Bahasa-bahasa yang sangat indah itu di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ghafir, bisa dibaca di sana, surat Ghafir. Bagaimana Fir'aun menampilkan dirinya seperti an-nasih, sebagaimana pepatah orang Arab mengatakan, sara Fir'aun muzakiran. Kalau ada ya seorang yang dia ahli batil, ataupun orang yang memilih penguasa, menampilkan diri seolah-olah menasihati kepada orang lain, maka dikatakan sara Fir'aun muzakiran, Fir'aun menjadi penasihat. Jadi demikian tampilan daripada Fir'aun. Wal muhafadzah 'ala salahil ardh, dalam rangka menjaga kemaslahatan bumi, dalam rangka menjaga daripada kemaslahatan negeri, menjaga daripada asas-asas, aturan-aturan, prinsip-prinsip yang ada di negerinya. Bahwa asas-asas tersebut adalah nilai-nilai positif yang harus dipelihara, dijaga. Dan bahwasannya ajakan-ajakan Musa ini adalah ajakan-ajakan membawa kepada kerusakan, kehancuran, akan membuat perpecahan. Nah, semisalnya au ayyud yarafil ardil fasad, atau akan menampakkan di atas muka bumi ini kerusakan. Jadi ini ucapan Fir'aun, ya, yang dinukil dan diceritakan kembali oleh Rabbul Alamin sebagai peringatan bagi kita adanya manusia-manusia yang tipenya seperti Fir'aun. Bagaimana seorang Fir'aun, dia seolah-olah khawatir Musa ini akan menyesatkan manusia, padahal dia di atas kesesatan yang sesat-sesatnya. Tapi dia menampilkan dirinya seolah-olah sebagai seorang penasehat yang baik, yang bagus. Setan, iblis juga begitu di saat datang kepada Adam. Ini lakuma nasihun amin, katanya. Aku sungguh terhadap kalian berdua itu memberikan nasihat yang terpercaya. Haladuluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Muka aku tunjukkan kepada kamu, kepada pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Kamu sebagai manusia memiliki kelemahan, butuh makan, butuh minum. Tidak sebagaimana malaikat-malaikat itu, mereka tidak memiliki kelemahan dan mereka kekal, sedangkan kamu ini akan binasa, memiliki masa ajal. Tapi kalau kamu mau, aku tunjukkan kepada kalian berdua rahasia kenapa malaikat bisa kekal. Ada satu pohon yang memang kamu dilarang untuk memakannya, karena kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti mereka. Sajaratul khuldi wa mulkul la yabla. Kamu akan memiliki kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Tergoda dengan tampilan iblis, dan Fir'aun menampilkan dirinya seperti itu. Allahu musta'an. Kama qala atba'u, sebagaimana juga diucapkan oleh pengikut-pengikutnya Fir'aun. Atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Apakah kau tidak biarkan Musa dan Bani Israel kaumnya membuat kerusakan di atas muka bumi ini? Tidak mengajak kepada kerusakan, mengajak kepada tauhid. Ya, seseorang coba mengajak kepada, mari kita belajar Al-Quran, tafsirnya, mari kita belajar kepada hadis Rasul, ya, dengan pemahaman salaful ummah. Apakah ini mengajak kepada kerusakan? Ya tidak. Tapi ditampilkan seperti itu. Orang-orang ekstrim ini hati-hati. Mereka akan membawa kepada radikalisme yang akan merusak tatanan daripada negeri kita ini. Negeri yang makmur, alhamdulillah sekarang ini. Tentram, tenang. Ijuruyuru yulam jinawi. Baldatun toyibatun warabun wabur. Jangan sampai, misalnya. Amin. Ya. Kalimat-kalimat indah memang zuhrufal qaul, tetapi itu memperdaya dari sisi mana? Orang mengajak kepada Al-Qur'an, mengajak kepada hadis Nabi, pemahaman yang benar, agama yang sahih, kalau dikatakan mengajak kepada radikalisme, mengajak kepada terorisme. Memang ada manusia-manusia itu, orang-orang yang mengajak kepada kerusakan, mengatasnamakan agama. Iya, memang ada, tapi jangan kemudian dibiarkan. Jangan kemudian disamakan, ya. Setiap orang yang mengajak kepada agama dikatakan demikian, mereka justru pada hakikatnya jauh daripada agama. Jangan kemudian seseorang sedikit-sedikit jihad, kemudian mengatakan jihad itu bukan dari Islam. Jihad adalah dari Islam. Ada aturan-aturannya, ada prinsip-prinsip di dalam jihad yang harus dipelajari supaya tidak terjatuh dalam pemahaman-pemahaman seperti mereka. Justru harus mempelajari bagaimana jihad yang syar'i, dan untuk membungkam mereka, membantah mereka. Jadi di sana sekali lagi, ya pasti ya ad-du'at ilallah akan dihadapkan kepada masakil yang seperti ini. Ya, kita harus bersabar menghadapinya dan jalan terus dakwah, tetap menyampaikan kepada umat sampai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusannya. Sammau al-muslimin bil mufsidin. Mereka menyebut al-muslimin, orang-orang yang berbuat islah, orang-orang yang melakukan perbaikan, bil mufsidin, justru dikatakan perusak. Wal fasad indahum wa tauhid, dan kerusakan yang mereka maukan itu adalah tauhid. Ajakan kepada tauhid itu ajakan kerusakan. Ya. Kalau kemudian kesyirikan kemudian dikatakan sebagai tradisi budaya yang harus dilestarikan dan sebagainya, itu sebagai perbaikan. Padahal untuk nguri-nguri budaya ini butuh sekian besar biaya dikeluarkan. Sedangkan ajakan tauhid dikatakan sebagai tidak mengenal toleransi dalam beragama. Dikatakan sebagai ini bibit-bibit radikalisme. Wallahul musta'an. Jadi al-fasad indah wa tauhid. Tauhid itu adalah kerusakan, membawa kepada dampak-dampak negatif. Wa ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, itulah kerusakan. Wa sholah wa syirk, nah kesyirikan itulah kemaslahatan dalam pandangan mereka. Dan mereka tidak paham apa itu syirik, karena mereka dikatakan itu kesyirikan juga tidak terima. Al-muhim, yang hakikatnya adalah kesyirikan itu dipandang sebagai kemaslahatan. Li'anna al-qulub idza fasudat ra'atil haqq batilan, karena hati kalau sudah rusak kebenaran justru menjadi kebatilan. Wal batil haqqan, dan kebatilan menjadi kebenaran. Dan ada tahapan-tahapannya untuk kemudian sampai kepada taraf yang demikian. Tahapan-tahapan kerusakan hati. Awalnya dimulai dari al-i'rad, berpaling daripada agama, tidak mau belajar agama. Dengan dia berpaling dari mempelajari agama, maka tersamarkan padanya antara al-haq dan al-batil, tidak memiliki furqan, karena dia tidak belajar agama. Ya. Samar mana kebenaran, mana kebatilan, tidak tahu dia. Kemudian terus menerusnya dia di dalam al-i'rad, dan kemudian dia memiliki kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok, ya. Menjadi mu'arid, menjadi mu'arid dari i'rad, menjadi mu'arid atau mu'tarid. I'rad itu mu'arid pelakunya, i'tirad itu mu'tarid. Bedanya kalau i'rad itu sekedar berpaling, enggak mau ngurusi, enggak mau belajar dan sebagainya, nolak tidak, nerima juga tidak, ya. Sebuah ruh, buaya budil, ini namanya apa? Mu'arid. Nah, lama-kelamaan subhat terus menghampiri dia. Di samping juga dia mungkin punya kedudukan, punya kepentingan. Nah, menjadi mu'tarid. Ya, menjadi mu'tarid. Mu'tarid itu apa? Penentang daripada kebenaran. Ya, menjadi penentang daripada kebenaran dari sisi apa? Terpandang olehnya kebenaran dalam surah kebatilan. Karena dia sudah samar, ya kan? Dia sudah sama, ternyata mayoritas kok berjalan di atas jalan ini. Dia pun ikut-ikutan ke sana, memandang ke arah sana sebagai kebatilan, padahal dia berada di atas kebatilan itu sendiri. Awalnya adalah disebabkan karena berpaling dari agama. Berubah menjadi penentang-penentang agama. Berpaling daripada al-haq, berubah menjadi penentang-penentang al-haq. Karena hati ini kalau sudah rusak, penyakit yang akan ditimbulkan adalah syahwat dan syubhat. Itu, ya. Dia akan mengikuti syahwatnya, memperturutkan hawa nafsunya, kemudian dia termakan oleh berbagai macam kerantuan-kerantuan pemikiran. Syubhat, syubhat. Batinnya atau hatinya itu telah tertutupi dengan berbagai macam kotoran-kotoran syahwat dia dan syubhat-syubhat yang menghampirinya. Kesalahan dia karena tidak mau belajar agama. Awalnya hanya itu. Terlebih kalau kemudian dia ada kedekatan dengan tokoh-tokoh su, tokoh-tokoh jelek, jahat, ya, yang memang senantiasa memberikan berbagai macam subhat-subhat kepadanya. Wa man huwa alladhi yubaddilu din wa yadhhiru fil ardi fasad, innahu fir'aun alladhi baddala din at-tauhid bil kufri wasyirki. Siapa yang sebenarnya mengganti-ganti agama dan menampakkan kerusakan di atas muka bumi? Ya, tidak lain tidak bukan Fir'aun itu sendiri. Dia yang mengganti-ganti agama dengan kekufuran dan kesyirikan. Ini si Fir'aun. Amma Musa alaihi salatu wassalam fa innahu yad'u ila dini sahih. Adapun Musa alaihi salatu wassalam, maka dia mengajak kepada agama yang benar. Alladhi khalaqallahu al-khalqa min ajlih. Agama yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini untuk tujuan tersebut. Yani menciptakan makhluk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladhi huwa salahun fil ardh, yang itu merupakan kemaslahatan di dalam agama. Kemaslahatan di atas kemaslahatan, semua kemaslahatan yang ada. Kemaslahatan di dunia. Li'anna al-ardha la tasluh illa bi'ibadatillahi wahdah. Karena bumi ini tidaklah akan bisa berada dalam kemaslahatan kecuali dengan ibadah kepada Allah semata. La syarikalah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadza huwa salahul ardh, ini yang akan membawa kepada kemaslahatan bumi. Tetapi kalau seseorang yang dituju hanyalah kehidupan dunia semata, kemaslahatan yang dia pandang adalah kemajuan teknologi tanpa mempertimbangkan apakah rakyatnya berada di atas kesyirikan, kerusakan, kemunduran dalam hal akhlak, perangai, tingkah laku ataukah tidak. Yang penting bagaimana supaya bisa mengejar ketertinggalan dengan negeri-negeri yang lain, negeri-negeri barat misalnya, yang menjadi kiblat dalam kemajuan. Sehingga di saat diajak untuk belajar tentang agama, ya, diajak untuk belajar tentang bagaimana thaharah yang benar, bagaimana sholat yang benar, diajak untuk membaca Al-Quran dengan benar, menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi, itu bayangan dia adalah perkara-perkara yang sia-sia dan akan membawa kepada dampak-dampak keterpurukan. Tidak ada nilainya. Itu adalah orang-orang yang tertinggal, ketinggalan zaman. Kalian masih berbicara tentang nifas dan haid, sedangkan orang-orang barat sudah mendaratkan kakinya ke bulan. Apa kalian masih ingin untuk berbicara tentang kencing unta dalam keadaan kita tertinggal sekian jauhnya? Manusia sudah berbicara tentang bagaimana kehidupan nanti ke depannya bisa manusia menguasai planet-planet yang ada. Berusaha sudah mencapai Mars, planet Mars, ya. Apakah memungkinkan untuk kehidupan di sana? Ya. Bahkan sudah ada dipersiapkan wisata menuju planet tersebut katanya. Wallahul musta'an. Urusan dunia kalian lebih tahu, dan tidak ada masalah dengan itu kalian berbicara tentang perkara-perkara tersebut, tapi jangan kalian tinggalkan perkara agama kalian. Atau ma'alam isu'un dunia, pun kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, tetapi kembali terhadap perkara agama, itu akan semakin membawa kepada kerusakan. Semakin jauh ke depan, di saat manusia jauh daripada agama, maka akan semakin rusak. Manusia dengan sekian kemajuan yang mereka telah capai, di saat kemudian jauh daripada agama, apa yang terjadi? Kerusakan. Kerusakan yang tidak ada yang mengetahui betapa sangat besarnya kerusakan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan jauhnya mereka dari agama. Mereka tidak lagi percaya dengan ancaman-ancaman Allah ataupun janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan seolah-olah ya hanya di dunia ini saja. Sebagaimana hari ini sudah mulai ya penyakit ini menghinggapi daripada banyak kaum muslimin. Wallahul musta'an. Amma syirku fa innahu fasadun fil ardh. Adapun kesyirikan, maka itu merupakan kerusakan di atas muka bumi. Tidak ada kerusakan yang melebihi daripada kerusakan syirik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqqul ardu wa takhiru jibalu hadda. Anda'u lirrahmani walada. Ini bentuk kesyirikan. Langit hampir-hampir runtuh. Pecah. Dan bumi terbelah. Gunung hancur. Disebabkan karena ada orang mengatakan Allah memiliki anak. Hanya kalimat seperti ini. Dan ini diucapkan oleh jutaan manusia di atas muka bumi ini. Sehingga di antara nama Allah adalah As-Sabur, yang sangat penyabar. Kemurkaan Allah sangat besar dalam perkara ini, tapi Allah masih membiarkannya. Sampai datang hari kebangkitan. Datang hari mempertanggungjawabkan setiap ucapan, omongan, dan perbuatan. Itu kalimat ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala memiliki putra. Atau memiliki istri. Bagaimana dengan orang yang mengatakan tidak ada itu Tuhan? Sekarang ini sudah mulai. Tidak ada itu Tuhan. Tuhan itu bukan menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Coba terus seperti ini. Kalau tidak diciptakan oleh manusia, Tuhan itu tidak ada. Kehidupan ini ya hanya sekedar kehidupan. Kita bergulir seperti ini dari dulu sampai sekarang. Ya, terus dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Dan akan terus bergulir seperti ini. Kalau bukan kita yang melestarikan bumi ataupun alam ini, ya alam ini akan hancur dengan sendirinya. Bukan kalau ditetapkan kehancurannya. Sehingga kita manusia harus berusaha dengan akal-akal kita melestarikannya dan supaya bisa berevolusi dan seterusnya. Kalah-kalah yang semuanya menunjukkan akan kekufuran. Tidak adanya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal kufru fasadun fil ard, demikian pula kekufuran itu adalah kerusakan di atas muka bumi. Wal ma'asi fasadun fil ard, juga kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah kerusakan di atas muka bumi. Di saat kaum muslimin mereka jauh daripada agamanya dan kemudian mereka suka dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan sekedar ridho dengan kehidupan dunia itu saja, itu Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka dzillah. Rasul mengatakan idza tabaya'tum bil 'ina wa aqadtum adnabal baqar wa raditu bizar wa taraktum jihad sallallahu alaikumul dzul la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah mulai jual beli dengan cara riba dan kalian senang dengan ekor-ekor sapi, yakni senang dengan bajak tanah, senang dengan perkebunan, persawahan, peternakan, senang dengan urusan-urusan dunia, dan kalian tinggalkan jihad. Jihad bisa bilillah, bisa bisilah, wabil lisan. Kalian tinggalkan jihad. Jihad dengan sila, ini dengan senjata melawan orang kafir. Atau jihad dengan lisan, ini melawan ahli batin, dengan ilmu. Ini kalian tinggalkan tolabul ilm, kalian tinggalkan belajar agama. Maka Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan. Allah tidak akan mengangkat kerendahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sehingga kita saat ini ya, usaha yang terbesar kita adalah untuk bagaimana kaum muslimin sadar akan pentingnya belajar agama, agar kembali Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Wallahu taala a'lam. Bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktabi ila huna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.